Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita masih diberi keselamatan, kesehatan untuk sharing tentang materi yang sedang tren ya, lagi naik daun ya, yaitu penyakit corona ya, penyakit corona. Mungkin di antara kita sebagian besar mungkin sudah mengikuti berita-berita yang ada di media elektronik ya tentang virus corona. Akan tetapi di sini saya diberi amanah untuk menyampaikan ya yang perlu, mungkin ada hal-hal yang perlu kita sampaikan yang mungkin tidak ada di, mungkin tidak apa yang diberita tidak disampaikan ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan, pertama adalah tentang pengertian dan juga kronologi terjadinya virus infeksi virus corona di Cina. Yang kedua tentang sifat-sifat virus corona. Terus yang ketiga adalah patogenesis. Yang keempat adalah gejala klinik. Terus yang kelima adalah penanganan dan juga pengobatannya. Yang keenam pencegahan, kemudian yang ketujuh lain-lain, dan juga yang kedelapan adalah kesimpulan. Untuk yang pertama masalah pengertian ya, jadi infeksi virus corona adalah satu penyakit infeksi pernafasan, sama seperti penyakit-penyakit pernafasan yang lain seperti pilek ya, influenza, itu masuk infeksi pernafasan. Bisa dari saluran nafas bagian atas, jadi di atas bronkus ya, sampai ke bawah. Yang sering menimbulkan kematian pada penyakit infeksi corona adalah infeksi paru-paru bagian bawah, yaitu istilah kita adalah pneumonia. Jadi infeksi jaringan paru-paru. Ditemukan pertama kali adalah di Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Ada laporan kasus pneumonia, jadi infeksi paru-paru di Cina yang tidak diketahui penyebabnya. Yaitu di kota Wuhan, provinsi Hubei. Awalnya per tanggal 3 Januari hanya 44 pasien. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2020 terjadi outbreak. Jadi penyebarannya cepat. Diperkirakan memang ada kaitannya dengan daerah yang pasar di Wuhan. Setelah itu pasar tadi ditutup oleh pemerintah. Kemudian tanggal 11 sampai 12 Januari itu secara epidemiologi outbreak berkaitan dengan paparan satu pasar di Wuhan. Ya, jadi setelah diteliti memang positif ini ada di suatu wilayah di pasar Wuhan tadi. Kemudian sampel isolat itu diidentifikasi, dicek mikroorganismenya. Ternyata di sini penyebabnya adalah tipe baru coronavirus. Kenapa disebut coronavirus? Karena memang bentuknya itu seperti mahkota virusnya. Tadi katanya mau ada laptop tapi enggak ada LCD ya, tadi katanya mau ya, kalau ada LCD bisa saya tampilkan bentuk virus corona tersebut. Jadi memang bentuknya bagus kayak mahkota itu ya. Kemudian pada tanggal 22 Januari, 15 pekerja medis terinfeksi. Satu pasien dalam kondisi kritis. Dan tim di Cina itu mengkonfirmasi bahwa di Wuhan virus tersebut sudah transmisinya, penularannya sudah dari hewan, dinyatakan dari hewan ke manusia. Yaitu hewannya kelelawar, ular dan sebagainya itu. Nah, kemudian tanggal setelah itu terkonfirmasi kasus di 29 provinsi dari 31 provinsi di Cina. Setelah itu menyebar luas sampai sekarang. Dan sampai sekarang berita terakhir itu sekitar 100-an negara sudah terinfeksi, terkena infeksi ya. Dan kematiannya sekitar 3000-an ya. Meneruskan ya, yang tadi masalah 40-an pasien yang pertama di diagnosis pneumonia karena virus corona, itu tanda dan gejalanya adalah pertama demam. Ini sekitar 98% pasien tadi adalah mengalami demam. Kemudian gejala yang kedua adalah batuk, sekitar 76%. Yang ketiga mialgia, jadi kayak pegel-pegel, sekitar 44%. Kemudian respirasi ritnya, jadi pernafasannya 1 menit itu di atas 24 kali per menit, itu sekitar 29%. Kemudian sesak nafas, sekitar 55%, sakit kepala 8%, dan diare 3%. Pasien-pasien tadi yang pneumonia tadi menunjukkan gejala seperti tadi. Jadi ada demam, batuk, dan seterusnya. Dari 40 pasien secara demografik, rata-rata usianya adalah 49 tahun. Jadi secara umur kebanyakan adalah 49 tahun. Tidak ada anak yang terinfeksi. Kemudian 66% terpapar di satu pasar di Cina tadi, di Wuhan. Semua pasien datang hari ketujuh setelah hari ketujuh dengan gejala sesak nafas. Karena pneumonia, infeksi paru-paru itu mempunyai gejala. Yang pertama adalah biasanya panas tinggi. Yang kedua batuk-batuk. Batuk-batuknya biasanya dalam. Karena apa? Karena infeksinya di paru-paru. Kemudian sesak nafas. Kalau misalnya pneumonia ini sudah berlanjut ke arah yang lebih parah lagi, bisa terjadi gagal nafas. Dan pasien-pasien tadi yang meninggal dunia, yang pasien tadi meninggal dunia itu kebanyakan adalah pasien-pasien yang usia tua, kemudian ada penyakit-penyakit penyerta, ya, misalnya diabetes, kemudian gagal ginjal dan sebagainya. Cenderung untuk yang tidak seperti anak-anak tadi itu jarang terinfeksi karena memang kebanyakan mereka masih tidak punya penyakit-penyakit penyerta sehingga daya tahan tubuhnya bagus, tidak mengalami penyakit yang lebih berat. Setelah ditangani pasien tadi, itu terjadi komplikasi yang muncul adalah ARDS. ARDS 29%. Jadi ARDS itu paru-parunya itu sudah masuk ke gagal nafas gitu ya. Jadi nafasnya cepat, kemudian kalau misalnya dicek untuk oksigennya sangat rendah, kadar CO2-nya tinggi. Kemudian selain itu juga shock ya, shock 7%. Nah, jadi yang meninggal dunia karena apa? Karena tadi setelah pneumonia berat, kemudian jadi ARDS atau gagal nafas, kemudian ada juga yang shock. Kemudian dari pasien-pasien tadi ada yang memang diberikan antibiotik, antivirus, ada dan sebagainya. Ya, itu kejadian-kejadian pertama kali di Wuhan tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sifat-sifat virus yang penting perlu kita ketahui. Pertama, virus tersebut sensitif atau tidak aktif terhadap pemanasan, sekitar 56 derajat. Kemudian mati dengan desinfektan, kemudian seperti alkohol atau klorin dan jenisnya ya. Kemudian bisa hidup lebih dari 5 hari pada suhu 22 sampai 25 derajat Celcius dengan kelembaban relatif rendah 40 sampai 45 derajat persen. Sehingga kalau di Indonesia ini kan kelembabannya cukup tinggi sehingga tidak virus itu relatif kurang nyaman kalau di kondisi kelembaban yang tinggi seperti ini. Kemudian virus ini juga mati pada suhu sekitar 56 derajat selama 15 menit, kemudian mati juga pada sinar ultraviolet, misalnya matahari, itu juga sinar matahari juga bisa mati. Kemudian pada kondisi basah, asam juga bisa mati. Stabilitas kuman ini, virus ini lebih baik lebih senang pada suhu dan kelembapan yang rendah. Dan memang kebanyakan virus sifatnya seperti itu. Jadi dengan sinar matahari atau udara bersih itu biasanya mati. Sehingga kondisi-kondisi di mana sinar matahari bagus itu relatif aman. Kemudian yang ketiga yang penting adalah patogenesis. Patogenesis, jadi patogenesis itu ya keseluruhan serangkaian dari perjalanan penyakit tersebut. Patogenesis virus ini, jadi virus ini penyebaran cukup cepat dan cepat sekali dan memang sangat mudah untuk menyebar. Karena penyebarannya itu pertama adalah lewat droplet. Droplet itu percikan cairan ya, cairan misalnya kita bersin atau batuk itu kan ada percikan-percikan air ya, percikan-percikan air, cairan yang ukurannya memang kecil tapi tidak bisa terlihat, tapi memang itu jadi media virus untuk menyebar ya, droplet. Jadi kita misalnya batuk atau bicara pun atau nafas pun ini keluar ya virus-virusnya. Kalau misalnya terinfeksi itu keluar, atau apalagi kalau misalnya bersin itu lebih banyak kuman yang keluar. Apalagi kalau bersinnya dalam, keras itu lebih banyak lagi, ya. Sehingga kalau penyebaran lebih cepat. Kemudian yang kedua adalah penyebaran dengan secara kontak langsung. Kontak langsung misalnya teman kita kena infeksi misalnya ya, kita kontak sering bersama misalnya itu mudah juga terinfeksi. Kemudian bisa juga alat-alat yang kena virus tadi, misalnya bersin misalnya ditutup pakai tangan, kemudian dilapkan di dinding misalnya ya, nah, itu orang yang ataupun setelah bersin jabat tangan misalnya, nah, itu juga bisa kena ya. Terus yang ketiga adalah lewat udara. Ini memang ada yang menyebutkan tidak lewat udara, tapi ada beberapa ahli yang menyebutkan lewat udara. Ya, sehingga kalau kita lihat yang tadi kasus di Wuhan tadi, 15 petugas kesehatan terkena infeksi dan satu meninggal, termasuk dokternya juga meninggal, ngerawat. Padahal kalau di rumah sakit itu kan maskernya juga masker khusus, pakaiannya juga lebih tertutup khusus, tapi ya kodarullah kena juga ya. Sehingga ada kemungkinan memang lewat udara. Dan juga menurut penelitian yang terbaru, itu ada kasus di Cina sana, setelah diteliti, ada seorang yang kena infeksi virus corona, naik bis. Ya. Gejalanya ringan, tapi naik bis. Naik bis ternyata sebagian beberapa penumpang yang lain juga kena. Padahal dia duduk di agak belakang. Ternyata yang bagian depan juga kena, banyak yang kena. Sehingga memang kalau misalnya di beberapa literatur itu jaraknya 1 meter, jarak aman 1 meter, tapi kenyataannya bisa sampai 4 meter, 5 meter itu kena. Ya. Karena memang penyebaran lewat udara lebih cepat, apalagi kondisi di bis itu kan dingin gitu, dingin aslinya dingin, lebih senang itu, lebih stabil namanya virus. Nah, ketika virus menginfeksi itu pertama kali masuk adalah di saluran nafas. Saluran nafas bagian atas. Ya, bisa hidung, lewat hidung, bisa lewat mulut. Karena nanti lewat mulut juga masuk saluran nafas juga. Kemudian di saluran nafas ini itu terjadi replikasi. Replikasi itu terjadi pertambahan. Pertama jadi berkembang biak sel-selnya, virusnya replikasi di saluran epitel saluran nafas ini. Setelah itu baru virus tadi turun ke saluran nafas bagian bawah yaitu paru-paru. Bisa juga memang dari kalau misalnya cukup ini virusnya bisa dari saluran nafas langsung ke saluran pencernaan juga bisa, sehingga bisa ditemukan virus itu di feses ya, beberapa kasus ada ditemukan di feses. Nah, patogenesis ini perlu kita pahami ya. Karena nanti hubungannya dengan pencegahan. Ya, jadi virus masuk saluran nafas. Bagian atas terjadi replikasi. Replikasi, pertambahan sel-sel virus, kemudian turun ke bawah. Ya, turun ke bawah ke paru-paru. Baru nanti terjadi reaksi apakah pneumonia ataupun yang lain. Apalagi kalau misalnya ada penyakit-penyakit penyerta, misalnya diabetes. Atau misalnya seorang perokok. Karena kalau orang perokok itu sistem pertahanan apa saluran nafasnya kurang bagus, ya. Jadi rusak itu. Jadi mudah ke bawah. Itu patogenisnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah gejala klinik. Gejala klinik pada infeksi virus secara umum adalah pertama bisa tanpa gejala. Tanpa gejala. Jadi dia hanya sebagai karir, jadi pembawa. Yang kedua adalah bisa gejalanya itu gejala ringan. Yang ketiga adalah gejalanya bisa gejala berat, ya. Gejala-gejala yang muncul biasanya adalah kalau misalnya dia muncul gejala, pertama adalah demam tinggi. Biasanya, tapi tidak mesti ya, karena memang secara umum kebanyakan virus itu panasnya tinggi, mendadak tinggi. Seperti virus influenza, misalnya common cold. Karena virus influenza ini, yang apa, corona ini juga dia ada yang menyebutkan mutasi dari virus influenza, ya. Mutasi. Jadi kalau dulu itu kan pernah ada wabah juga di Cina, SARS tahun 2002 itu satu golongan dengan ini, coronavirus ini. Demam tinggi, kebanyakan infeksi virus demamnya tinggi, mendadak, langsung tinggi biasanya. Yang kedua, batuk pilek. Ketiga, nyeri tenggorokan. Keempat, letih lesu. Terus kadang nyeri kepala, nyeri otot. Batuk darah, kadang diare. Jadi memang gejalanya tidak khas pada coronavirus. Sama dengan gejala-gejala ISPA yang lain. Ya, ISPA, infeksi saluran nafas, sama, hampir sama. Sehingga sulit dibedakan. Kemudian gejala-gejala yang berat. Bisa sampai ke, jadi dari saluran nafas atas turun ke bawah, ke paru-paru. Disebut pneumonia. Pneumonia adalah infeksi jaringan paru-paru. Jadi paru-paru itu ada saluran-salurannya namanya bronkus-bronkus. Bronkus, kemudian ada saluran kecil-kecil lagi, bronkiolus, baru nanti parenkim paru, jadi jaringan-jaringan paru. Nah, yang terinfeksi adalah jaringan-jaringan paru-paru, sehingga disebut pneumonia. Gejala utamanya adalah sesak nafas hebat. Sesak nafas. Memang pneumonia ini ada yang ringan, ada yang berat. Kalau yang ringan tidak nafas, tidak sesak sekali. Kalau yang berat, sesak sekali. Kemudian takipno, jadi frekuensi nafasnya meningkat, ya, di atas 24. Kemudian ada kadang-kadang ada, kalau misalnya berat itu ditemukan kalau misalnya pakai pemeriksaan stetoskop bisa terdengar kayak bunyi wheezing, jadi kayak ngik-ngik, bisa ada kayak suara ini juga roki basah, ya. Kayak keretak-keretak gitu, tapi menyeluruh biasanya. Terus pada pemeriksaan laboratorium apa radiologis ada bercak-bercak infiltrat bilateral. Jadi kayak ada titik-titik putih-putih di paru-parunya. Terus ya laboratorium kalau misalnya dicek darahnya ada hipoksia, jadi kekurangan oksigen, dan hiperkapnia berat, jadi ada peningkatan CO2 di darahnya. Itu gejala yang berat. Dan sebagian besar kematian adalah karena ini, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah penanganan dan pengobatan. Penanganan dan pengobatan, memang kalau untuk obat secara spesifik tidak ada, karena ini virus. Dan memang sudah ada yang mencoba dengan antivirus, juga ada yang mencoba dengan anti HIV, tapi memang ini tidak spesifik. Dan perlu diketahui bahwa penyakit ini sebenarnya adalah self-limiting disease. Self-limiting disease maksudnya apa? Sebagian besar kalau kita lihat ya, itu infeksi coronavirus ini tingkat kematiannya adalah sekitar 3,4%. Jadi tidak cukup tinggi sebenarnya tingkat kematiannya. Tapi memang karena penyebarannya cepat, sehingga seluruh dunia waspada sampai WHO menyatakan ini adalah wabah yang mendunia. Jadi pengobatannya belum ada. Dilaporkan pemakaian obat anti HIV, terus kloroquine. Kloroquine itu anti malaria. Kemudian ada yang memberikan oseltamivir antivirus. Ya. Ini tapi ya, belum ada hasil yang memang enggak spesifik ya, karena namanya virus itu biasanya obatnya adalah antivirus, tapi memang belum ditemukan. Ya, dan memang belum ada vaksin. Belum ada vaksin yang ada belum ada vaksin. Kemudian untuk penanganannya, kalau misalnya ada gejala-gejala batuk, pilek, panas, flu, dan juga ada riwayat perjalanan ke negara-negara yang di situ ada wabah, misalnya ke Cina, dari Cina atau dari kalau sekarang yang cukup tinggi juga di Iran itu juga cukup tinggi, itu ada curiga, ya. Cukup kalau misalnya tidak ada gejala-gejala yang berat, misalnya cuma gejala ringan, kemudian kalau misalnya tidak ada kontak ya tidak perlu penanganan yang serius ya, tidak perlu ke rumah sakit. Kalau misalnya ada kontak, dicurigai misalnya habis pergian ke negara tadi ada kontak, ada misalnya daerah tersebut ada wabah misalnya, itu juga penanganannya adalah langsung ke rumah sakit, itu masuk ke kasus suspek itu curiga. Kemudian kalau misalnya ada gejala tadi, kemudian ditambah gejala yang cukup berat juga harus masuk rumah sakit. Kalau misalnya positif memang harus ada masuk ke rumah sakit khusus yang di situ sarana prasarana memadai. Itu penanganannya. Jadi kalau misalnya di sini kan alhamdulillah daerah Jawa Tengah kelihatannya belum ada, kecuali Solo ada barusan di Rumah Sakit Muwardi itu ada satu kasus meninggal. Itu tidak baru diteliti itu dari mana, tapi kemarin baru seminar di Bogor. Bogor kan belum terdengar ada wabah toh, tapi kenyataannya katanya itu baru dari Bogor ikut seminar, kemudian ke Solo, terus sakit, terus meninggal. Itu informasi. Sehingga ya ini dari Dinas Kesehatan lagi melacak, karena ada satu kasus import atau kasus datang seperti itu memang harus dilacak betul ya. Karena tadi jadi orang terinfeksi corona itu pertama bisa dia tidak menunjukkan gejala, tapi di dalam tubuhnya ada virusnya, itu yang repot. Yang kedua ada gejala, itu kan kita bisa curiga ya. Tapi kalau nggak ada gejala kan kita nggak curiga, karena yang dicek-cek itu kan yang ada gejala kemudian ada riwayat perjalanan, itu baru dicek. Dan ini di Jakarta juga sudah ada, sudah masuk ya. Dan di Indonesia sudah sekitar 69 kasus di Indonesia positif. Yang selanjutnya adalah pencegahan. Pencegahan memang bagi seorang muslim pertama adalah doa. Kalau kita lihat di Cina itu, menurut informasi ya walau alam, itu di Wuhan kaum minoritas muslim di Wuhan itu tidak ada yang terkena infeksi virus corona. Itu tidak ada katanya. Menurut informasi tanggal Februari, pertengahan Februari kemarin itu enggak ada. Ya memang ada yang menyebutkan ini tentara Allah itu ya yang diturunkan untuk orang-orang komunis, dan juga yang kena kebanyakan orang-orang komunis sama orang-orang Syiah Sina di Iran banyak sekali, terutama di kota Qom itu banyak. Sudah sampai berapa ya? Sudah banyak dan tingkat kematian cukup tinggi. Kalau di Cina itu kan sekitar 3% kematiannya. Kalau di Iran itu 11%. Di Korea Selatan sekitar 1%. Ya. Jadi yang terbanyak adalah di Cina 80, ini tanggal 9 Maret kemarin ya. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Cina 80.000 kasus, kemudian Korea 7.000, Iran 6.000-an. Ya, jadi cukup tinggi kalau di Iran. Kemudian sudah sekitar 103 negara. Ya. Itu negara-negara negara-negara yang terkena ya, memang kebanyakan adalah negara itu komunis sama Syiah. Dan kalau kita lihat tadi kan patogenesisnya itu virus masuk saluran nafas bagian atas. Dan di sini memang ya namanya di syariat Islam itu ya Masya Allah wudhu ya, wudhu yang benar itu memang bisa salah satu hikmahnya memang kalau dilihat dari sisi kesehatan ya memang mencegah terjadi infeksi saluran nafas bagian atas ya. Jadi ketika kita wudhu kan otomatis membasuhi seluruh tangan, muka dan sebagainya sampai menghirup air ke sana. Lah ketika caranya benar itu ya otomatis di situ akan lendir-lendir di sini, saluran nafas bagian atas bagian sana itu akan muncul lendir-lendir sehingga dimungkinkan kalau ada virus-virus atau kuman-kuman dia bisa keluar gitu. Ya. Sehingga ya ini penting ya, termasuk ada juga ustadz, salah satu ustadz yang dulu itu menyampaikan kalau misalnya wudhunya benar itu insya Allah binilah ya tidak akan terjadi terkena infeksi saluran nafas, nggak terkena flu gitu ya. Ya kecuali memang ya sudah ditakdirkan, tapi memang seperti itu ya, ada pernah ustadz faedah ya masalah wudhu seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya ya mungkin ustadz ya. Tapi ada faedah seperti itu tadi ya istri cerita seperti tadi seperti itu. Jadi ada ustadz yang menyampaikan masalah itu. Untuk pencegahan tadi pertama memang doa. Karena doa itu perisai seorang muslim. Dan sudah banyak faedah-faedah dari asatidah kita, doa-doa memohon pertolongan supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang berat atau penyakit-penyakit yang memang tidak diinginkan oleh kita. Yang kedua adalah PHBS dan juga germas. PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat. Dulu kalau enggak salah saya pernah menyampaikan masalah PHBS waktu di kelas pratedi atau mana itu saya lupa. Dan juga germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Ya. Termasuk di sini adalah mencuci tangan ya, di sana ada cara-cara mencuci tangan. Kemudian memakai masker bila sakit ya. Kalau sakit pakai masker. Kenapa? Karena bisa mengurangi jumlah kuman yang keluar. Dan juga kalau bisa misalnya batuk itu kalau bisa di luar, maksudnya keluar ruangan. Ketika siang hari keluar ruangan, nah itu kan nanti kalau ada kuman, nah itu insya Allah langsung mati itu ya. Harapannya seperti itu. Jadi terutama batuk-batuk yang infeksius. Batuk itu kan ada yang dasarnya adalah infeksi dan juga ada yang bukan infeksi. Kalau yang bukan infeksi misalnya batuk-batuk yang mendasari adalah faktor alergi misalnya. Faktor alergi, batuk karena kena debu, batuk karena punya riwayat asma. Itu batuk-batuk yang tidak infeksius. Kalau yang infeksius ya batuk-batuk tadi, batuk-batuk pilek yang memang ya seperti kita ketahui ya, ada panas, dingin, batuk pilek, ingusnya kental misalnya, itu berarti sudah infeksi. Kalau infeksi virus biasanya ingusnya masih bening biasanya. Itu dianjurkan pakai masker dan juga harus punya etika dalam batuk dan bersin. Nah, di sana pengumuman ada etika batuk dan bersin. Tadi saya melihat sekilas. Nah, masker juga dipakai, pemakainya harus benar ya, karena fungsinya beda. Kalau yang berwarna di luar, kalau yang putih di dalam. Kalau di dalam kan memang dia ada sifat apa ya, menyerap, kayak menyerap ya. Jadi kalau yang di luar kan memang ada fungsi untuk menolak ya, menolak kemana-kemana gitu. Dan juga kalau pakai masker ya 2 jam harus ganti, jangan sampai pakai masker basah dijemur pakai lagi atau sampai basah kuyup gitu. Atau yang pakai sapu tangan juga seperti itu, kalau sudah basah ganti gitu. Kemudian diharapkan masyarakat tenang dan waspada. Kemudian menunda ke negara-negara yang ada di situ kasus, ya. Kemudian mungkin yang perlu saya terangkan lagi adalah masalah GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Di pinggir-pinggir jalan ada spanduk-spanduk GERMAS, yaitu gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Jadi gerakan ini bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat dan meninggalkan kebiasaan dan perilaku yang kurang sehat. Ada 7 langkah. Pertama adalah melakukan aktivitas fisik. Mungkin ini perlu kita budayakan ya, termasuk mungkin kalau ke masjid jalan kaki misalnya, itu kan termasuk, karena kita kan sekarang ini dimanja oleh fasilitas ya, ke masjid ada sepeda motor dan jenisnya, sehingga gerakannya, gerak fisiknya kurang, aktivitasnya kurang, termasuk juga istri-istri kita mungkin di rumah. Hanya di rumah aja nggak ada aktivitas fisik, nggak pernah olahraga dan sebagainya. Kemudian makan buah dan sayur, yang kedua makan buah dan sayur. Terus ya memang diusahakan tiap hari makan buah dan sayur ya, dan diusahakan juga buah-buahnya ini atau sayur-sayuran ini yang kalau bisa ya minimal pestisidanya, kadar pestisidanya. Termasuk sayuran juga seperti itu, kalau bisa minimal pestisidanya, karena kalau pestisidanya cukup tinggi nanti akan menemui masalah lagi di kemudian hari, karena meningkatnya kanker itu tidak lepas dari penggunaan pestisida yang luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah tidak merokok, yang keempat tidak mengkonsumsi alkohol, kemudian yang kelima ini yang mungkin perlu kita lakukan adalah cek kesehatan berkala. Cek kesehatan berkala, terutama di atas 40 tahun. Bagaimana kolesterolnya, bagaimana asam uratnya, bagaimana trigliseridnya, bagaimana gulanya, kemudian bagaimana rekam jantungnya, fungsi ginjal, fungsi liver kita, mata kita. Karena mata kita juga perlu dicek di rumah sakit atau di dokter mata untuk mengetahui visus kita. Jadi pandangan kita bagaimana, normal atau tidak, tekanan bola mata kita normal atau tidak. Karena kalau kita tidak cek, kita enggak tahu ya. Karena tekanan bola mata yang meningkat, kalau tekanan darah kan tensi ya, hipertensi. Kalau ini adalah istilah kita adalah glaukoma. Kalau dia peningkatannya itu perlahan, itu tidak kita sadari ada, tidak ada gejala. Itu termasuk salah satu penyumbang kebutaan adalah glaukoma. Nah, sehingga perlu di atas 40 tahun perlu dicek ya. Kemudian visusnya, apakah kita perlu kacamata atau tidak ya visusnya. Kemudian yang keenam adalah menjaga kebersihan lingkungan, yang ketujuh adalah menggunakan jamban. Kita yang ini mungkin sudah ya. Terus Yang penting lagi sebenarnya adalah istirahat cukup. Istirahat cukup, terutama apa? Tidur malam. Karena tidur malam ini tidak bisa diganti dengan tidur siang. Ya. Saya ulangi, tidur malam ini tidak bisa diganti dengan tidur siang. Kalau misalnya kita begadang, tidak tidur misalnya cuma tidur 2 jam, 3 jam. Kita kan kalau sehari kita 7 jam tidurnya, kita baru tidur 3 jam misalnya, berarti kita punya utang 4 jam. Nanti siang kita bayar utangnya tidur 4 jam. Itu tidak bisa mengganti tidur malam kita. Karena tidur malam itu efeknya bagus sekali. Yang jelas bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi stamina kita itu terjaga ketika kita tidur malam cukup. Ya. Dan untuk anak-anak, remaja-remaja, tidur malam penting sekali. Kebutuhan anak-anak adalah sekitar 8-10 jam sehari. Ketika anak-anak tidur, ini hormon pertumbuhan itu bekerja secara optimal. Sehingga proses tinggi besar itu ketika anak-anak tidur. Ya. Gitu. Jadi penting yaitu meningkat daya tahan tubuh adalah tidur malam yang cukup. Karena apa? Karena penyakit virus tadi atau penyakit batuk pilek itu adalah self limiting disease. Jadi sembuh sendiri secara alamiah. Ya tentunya binilah gitu ya. Gitu. Itu pencegahannya ya. Kemudian yang terakhir adalah kita sampaikan bahwa tingkat kematian, angka kematian virus corona adalah sekitar WHO menyatakan sekitar 3,4%. Jadi kalau misalnya ada orang 100 terkena infeksi corona, maka 3 orang atau lebih meninggal dunia. Jadi tingkat kematian segitu. Nah, kita bandingkan dengan tingkat kematian penyakit lain supaya kita harus juga tidak fokus mikir masalah corona. Ya, kemana-mana corona gitu ya. Kita bandingkan. Pertama adalah penyakit-penyakit yang menimbul kematian sebagian besar adalah penyakit tidak menular. 70%, 60-70% itu penyakit tidak menular. Kita sampaikan yang pertama adalah yang menular. TBC misalnya. TBC di Indonesia adalah penyebab kematian pertama di Indonesia. Kematian nomor satu di Indonesia. Indonesia adalah negara terbanyak ketiga kasus TBC setelah Cina dan India. Dan kematiannya di Indonesia adalah 100.000 orang meninggal dunia karena TBC. Dalam satu tahun itu sekitar 100.000 orang meninggal karena TBC. Ya, sehingga ini harus jadi perhatian kita juga. Ya. Jangan sampai kita tidak tahu TBC itu apa, gejalanya bagaimana, pengobatannya bagaimana, nanti tingkat keberhasilan penyembuhannya bagaimana. Terus yang kedua adalah pneumonia pada anak. Tadi saya sebutkan penyebab kematian coronavirus adalah pneumonia. Ternyata pneumonia ini tidak hanya disebabkan oleh corona. Pneumonia ini bisa disebabkan oleh virus. Pertama virus yang maksudnya ini selain corona ya. Itu ada beberapa jenis virus yang memang bisa menimbulkan pneumonia. Yang kedua bakteri. Yang ketiga jamur. Ini bisa menyebabkan pneumonia pada anak, terutama balita. Bagaimana tingkat kematiannya? Di sini tahun 2018 kematian karena pneumonia pada balita adalah 800.000 seluruh dunia. Ini yang tercatat. Sedangkan di Indonesia yang di dunia tadi 800.000 balita itu berarti apa? Berarti 39 balita meninggal dunia setiap detik. Setiap detik. Kalau di Indonesia itu tahun 2018 ada 19.000 balita meninggal dunia karena pneumonia. Saya ulang lagi, 19.000 balita meninggal dunia karena pneumonia. Berarti apa? Sekitar 2 anak balita meninggal dunia tiap jam. Kasus pneumonia cukup tinggi di Indonesia. Ini saya kasih contoh untuk TBC sama pneumonia. Gejala pneumonia pada anak sama, ya. Jadi pertama biasanya panas dingin, biasanya diawali batuk pilek dulu biasanya. Batuk pilek biasa, panas, tadinya batuk pilek biasa. Terus beberapa hari kemudian sudah batuknya lain, sudah batuknya dalam. Kadang bisa kayak grok-grok. Kadang sesek juga. Ya. Ini sudah masuk pneumonia. Kalau kita lihat paru-parunya dipakai stetoskop ya, sudah ada suara-suara tambahan, ada suara wisingnya, suara ronkingnya, jadi suara sudah tidak bersih gitu ya, intinya gitu. Ya, mungkin karena waktu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi pada prinsipnya memang yang namanya virus corona ini cepat perkembangannya, tingkat kematiannya segitu, maksudnya 3,4% tingkat kematiannya, sehingga kita perlu waspada. Dan juga untuk penyakit-penyakit lainnya kita juga tidak boleh melupakan. Dan kita memang harus tahu pneumonia itu apa, sehingga kita bisa waspada bagaimana anak-anak kita batuk pilek. Karena batuk itu penyebabnya banyak. Batuk itu penyebabnya banyak. Jadi ada yang batuk biasa, ada yang batuk memang sudah sampai paru-paru. Ya, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada salah kekurangan saya minta maaf. Saya serahkan monggo pada. Atau mungkin ada yang tanya monggo. Kalau korbannya meninggal, virusnya mati atau hidup? Ya. Jadi virus ini tidak bisa hidup tanpa ini. Apa namanya istilah kita apa ya? Tanpa host itu ya. Misalnya tanpa masuk ke dalam tubuh. Kalau manusia sudah mati, sudah meninggal, ya otomatis virusnya akan mati secara otomatis. Karena virus tidak bisa hidup tanpa apa namanya? Istilah kita apa ya? Host atau apa itu. Jadi awalnya kan itu di hewan ya, di hewan. Kalau dia hewannya mati ya mati. Jadi monggo, ada lagi? Kalau gejala batuk, pilek, demam itu kan gejala yang umum. Ya, makanya yang perlu kita telusuri adalah riwayat perjalanannya. Misalnya dia baru ke tempat yang ada wabah misalnya, atau baru nengok orang yang kena virus corona misalnya, bisa kita curigai ya. Sehingga tadi di awal kalau misalnya gejalanya ringan, kemudian ada riwayat kontak tadi toh, cek ke rumah sakit. Atau kalau gejalanya berat juga sama, cek ke rumah sakit. Itu yang penting di sini kata kuncinya adalah adanya kontak, ya, kontak, adanya riwayat perjalanan ke wilayah yang ada infeksi corona tadi. Jadi kalau nggak ada ya biasa-biasa aja, maksudnya ya berobat ke dokter biasa. Jadi nggak perlu kita berpikir terlalu jauh. Jangan-jangan ini corona karena habis dapat penyuluhan corona, batuk pilek terus corona, itu jangan sampai. Tidak berlebihan gitu ya. Monggo Pak Ahmad. Wallahu alam ya. Mungkin kemarin ada seminar di PKU Jogja tentang bagaimana penanganan pasien virus corona. Berarti kan sana mesti harus bisa dan juga bisa menangani. Karena kan kalau apa namanya? Rumah sakit sudah apa ya besar ya, intinya memang rumah sakit besar itu biasanya ini, apalagi kemarin sudah berani apa namanya jadi tempat seminar ya, penanganan berarti kan sudah siap. Tapi alangkah lebih banyak mungkin tanya ke apa dinas kesehatan, karena mereka lah yang tahu, yang punya apa data-data rumah sakit mana yang ini, karena ada tesnya atau tes untuk mengetahui positif atau tidaknya gitu. Dinas kesehatan yang lebih tahu. Monggo. Iya. Jadi kekebalan tubuh itu banyak yang mempengaruhi, ya. Termasuk adalah banyak makan buah, makan sayur dan juga air putih misalnya. Dan juga yang ada di sekitar kita, misalnya habatus sauda itu ya masya Allah luar biasa itu khasiatnya, ya, untuk mencegah penyakit-penyakit infeksi. Karena itu memang minuman saya tiap hari seperti itu, termasuk salah satu minuman pakai habatus sauda, ya, bagus itu. Lah tadi amoksidin atau apa? Nah, amoksidin itu antibiotik pak, jadi itu tidak bisa untuk meningkatkan kadar tubuh, itu antibiotik yang digunakan untuk kalau misalnya ada kasus-kasus infeksi yang memang sensitif terhadap amoksilin, dan itu pun tidak boleh diminum tanpa petunjuk dokter gitu. Jadi buah, sayur, istirahat, minum air putih, kalau bisa jangan air kulkas, air es, dia menurunkan daya tahan tubuh, ya, air putih biasa. Monggo, ada lagi monggo. Informasinya ditanggung BPJS kata Menteri Kesehatan, tapi jangan berharap sakit itu. Ada lagi? Mungkin sudah tidak ada. Monggo, saya serahkan waktunya untuk ke